Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله telah kita jelaskan pada pertemuan sebelum Ramadan apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah dari manhaju Ahli Sunnati Wal Jama'ah Fi Asma'illahi Wa Sifatih, tentang manhaju Ahli Sunnah Wal Jama'ah terkait nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan barakallahu fikum sebanyak 5 poin dari asas dan qawaid di dalam memahami al-asma wa sifat, yaitu sekedar pengulangan ringkas. Awalan yang pertama, anna asma'allahi wa sifatihi tauqifiyah, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah sifatnya tauqifiyah, dengan makna pengertian bahwa ahlu sunnati wal jamaah tidak menetapkan nama dan sifat bagi Allah kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, atau yang ditetapkan untuk Allah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau. Nah, kemudian yang kedua, annama wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu fahuwa haqqun ala zahirih, bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya atau yang disifatkan, ana ulangi, apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau disifatkan oleh Rasulnya, maka itu hak sesuai dengan zahirnya. Kemudian yang ketiga, as-salaf yuthbituna as-sifati isbatan bila tamsil. Bahwa salaf, para pendahulu yang saleh, mereka menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan penetapan bila tamsil, tanpa mentamsil, tanpa menyamakan, menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sifat makhluknya. Karena Allah jalla subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun yang serupa, sebanding, setara dan serupa dengan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah, wa kama anna ahla sunnati wal jama'ati yuthbituna lillahi sifat allati wasafa biha nafsahu aw wasafahu biha rasuluhu ala wajhin yaliqu bi jalalihi wa la yushabbihunahu bi khalqihi fa hum yunazzihunahu 'anil naqais wal 'uyub tanzihan la yufdi bihim ila ta'til. Naam. Sebagaimana ahlu sunnati wal jamaah menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau disifatkan oleh Rasulnya sesuai dengan keagungan Allah. Mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan mereka mensucikan Allah dari berbagai macam sifat-sifat kekurangan dan aib. Namun barakallahu fikum, mereka mensucikan Allah dari berbagai macam sifat aib dan kekurangan, la yufdi bihim ila ta'til, tidak mengantarkan mereka kepada sikap kemudian menolak nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Baik itu dengan cara mentakwilnya atau dengan cara na'am memalingkan maknanya kepada makna lain yang batil. Dan yang kelima barakallahu fikum adalah wa tariqatu ahli sunnati wal jamaah fima yuthbituna lillahi minas sifat wa ma yanfuna anhu minan naqsi hiya tariqatul kitab was sunnah. Dan metode ahlu sunnati wal jamaah di dalam menetapkan bagi Allah nama atau sifat, metode ahlu sunnati wal jamaah di dalam menetapkan sifat bagi Allah dan apa-apa yang mereka nafikan dari sifat-sifat kekurangan adalah metode Alkitab was sunnah. Bagaimana metode Alkitab was sunnah di dalam menetapkan dan di dalam menafikan? Maka metode Al-Quran dan Sunnah adalah al-ijmalu fin nafi, mujmal di dalam menafikan, wat-tafsilu fil isbat, dan merinci ketika menetapkan. Ini barakallahu fikum tariqatul kitab was sunnah, metode Alkitab dan Sunnah, yaitu al-ijmalu barakallahu fikum fin nafi, mujmal secara global. Naam, di dalam menafikan, tetapi ketika mengisbat maka dirinci. Seperti Allah menyatakan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka antum lihat barakallahu fikum, kata Syekh Al-Fauzan, fa ajmala fin nafi, Allah memujmalkan ketika menafikan, yaitu pada kalimat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun, tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Wa fassala fil isbat, tetapi ketika menetapkan sebuah sifat maka Allah subhanahu wa ta'ala mentafsil, merinci, yaitu pada kalimat wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah mendengar dan melihat. Allah zat yang maha mendengar lagi maha maha melihat. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka setelah kita mengetahui bagaimana manhaju ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami asma wa sifat, nama-nama dan sifat bagi Allah, maka kita akan menyebutkan sebagaimana yang beliau sebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, manhaj yang batil di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah. Maka kata beliau dalam judul yang berikutnya, Manhaju al-Jahmiyati wa talamidihim fi asma'illahi wa sifatih. Manhaj al-Jahmiyah dan murid-murid mereka di dalam asma Allah dan sifat-sifat Allah. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, yajib 'ala al-muslimi itsbatu asma'illahi wa sifatih 'ala al-wajhi al-la'iq bi jalalillahi wa 'azamatihi 'ala wafqi ma jaa'a fil kitabi was sunnah. Wajib atas setiap muslim menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dalam bentuk yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, yang sesuai dengan apa yang datang di dalam Alkitab dan Sunnah. Kenapa demikian? Keharusan kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dengan penetapan yang pantas dan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, li'anna hadha yadkhulu fi babil imani billah. Karena ini masuk dalam kategori iman kepada Allah. Naam. Sebagaimana kita tahu bahwa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala padanya terkumpul empat perkara. Al-iman biwujudillah, iman tentang adanya Allah. Kemudian yang kedua, al-iman birububiyatillah, iman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, al-iman bimada biuluhiyatillah, iman dengan uluhiyah Allah. Dan yang keempat apa? Al-iman biasma'ihi wa sifatih, beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwani fi din azzakumullah, maka menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, sesuai dengan apa yang datang di dalam Alkitab wa Sunnah, ini kewajiban. Dan ini termasuk dari kategori al-imanu billahi azza wa jal. Dan inilah barakallahu fikum madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah, mereka menjadikan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil, dan mereka menjadikannya sebagai marja, tempat merujuk dalam perkara ini. Mereka tidak pernah lepas dari Al-Quran dan Sunnah di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan apa yang ditempuh, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah dan murid-murid mereka dari kalangan Al-Mu'tazilah wal-Asyairah. Dari kalangan Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah, yang mereka barakallahu fikum menafikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya dari nama dan sifat-sifat. Allah tetapkan ini nama dan sifat bagi Allah. Waha'ula'il jahmiyah wa talamidhuhum, menafikan, meniadakannya. Atau mereka menafikan sebagiannya, meniadakan sebagiannya dan menetapkan sebagian yang lain, hukum yang muncul dari diri mereka sendiri. Dan tentunya barakallahu fikum, mereka menjadikan marja' rujukannya, sandaran mereka di dalam menetapkan ini adalah akal-akal mereka yang pendek. Nah, fikiran-fikiran mereka yang dangkal. Sebagaimana mereka menyatakan, wa kullu nassin awhamat tashbihah awwilhu au fawwid warum tanziha. Setiap nas, kata mereka, awhamat tashbiha, yang memberikan waham, yang memberikan sebuah dugaan adanya tashbih, adanya penyerupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya, awwilhu, maka ta'wil, palingkan maknanya kepada makna lain. Dan ta'wil di sini bukan makna tafsir sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, la, tetapi mereka mentahrifnya. Bukan makna ta'wil yang dimaksudkan di sini adalah tafsir, tetapi lebih kepada tahrif, memalingkan makna sifat tersebut kepada makna lain yang batil, yang muncul dari akal fikiran mereka. Au fawwid, atau serahkan maknanya kepada Allah. Kalau dikatakan bahwasanya Allah itu Sami', namanya As-Sami'. Tapi ketika ditanyakan lebih detail lagi, berarti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat pendengaran, mereka menyatakan, saya tidak tahu. Serahkan kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ini manhaj al-mufawwidah. Manhajut tafwid. Di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadihi tariqatuhum ma'anususil kitabi was sunnah fi babi asma'illahi wa sifatih. Inilah tariqah mereka, cara yang mereka tempuh, sikap yang mereka tunjukkan terhadap nas-nas di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah dalam permasalahan asma wa sifat adalah at-ta'wil. At-ta'wil wa huwa, yaitu kata Syekh, sarfu hadhihi an-nusus amma dallat 'alaihi min al-ma'ani al-jalilah, yaitu memalingkan nas-nas tersebut dari apa yang ditunjukkan oleh nas itu berupa makna yang agung. Dipalingkan ke mana? Ila ma tuqarriruhu uquluhum minal afkaril aqimah. Dipalingkan kepada apa yang ditetapkan oleh akal-akal mereka dari pikiran-pikiran yang dangkal. Wal ara al batilah, dan pendapat-pendapat yang batil. Sehingga apa yang akal pikiran mereka tidak mampu menjangkaunya, tidak bisa diolah oleh akal fikiran mereka untuk kemudian dipalingkan kepada makna lain sesuai dengan keinginan mereka, rafaduhu, maka mereka menolaknya. Wa'taqadu khilafa ma yadullu alaih, dan mereka meyakini apa yang berbeda yang ditunjukkan oleh nas-nas tersebut. Subhanaka Rabbi, maha suci engkau ya Rabb, kata Syekh, ma a'zama sya'naka, betapa agungnya kedudukanmu ya Allah, wa ma ahlamaka ala ibadik, dan betapa lembutnya engkau kepada hamba-hambamu. Innahum nafau anka ma asbattahu li nafsika min sifatil kamal wa unud wa nu'util jalal. Sesungguhnya mereka menafikan, meniadakan darimu ya Allah apa yang telah engkau tetapkan untuk dirimu dari sifat kesempurnaan dan sifat yang agung. Dan mereka kemudian menyelisihi kitabmu, dan mereka mendahulukan akal fikiran mereka daripada apa yang engkau turunkan di dalam kitabmu ya Allah. Mereka menafikan darimu namamu dan sifat-sifatmu, dan mereka menafikan dari kitabmu na'am sebagai hujjah dan hidayah bagi mereka. Mereka menolaknya. Tidak mau menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hujjah dan sebagai jalan hidayah bagi mereka. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka-mereka yang menafikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dirinya dari sifat kesempurnaan yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dan sebagaimana dimaklumi bahwa siapa yang menafikan dari Allah sifat kesempurnaan, menafikan dari Allah sifat kesempurnaan, maka sungguh dia akan menetapkan bagi Allah lawannya dari sifat kekurangan. Dan itu lazim, suatu keharusan. Kalau mereka menafikan dari Allah sifat kesempurnaan, meniadakan bagi Allah sifat kesempurnaan, berarti yang akan muncul, yang mereka tetapkan adalah lawannya dari sifat kekurangan. Di sini menunjukkan barakallahu fikum betapa batilnya apa yang mereka lakukan dan betapa buruknya jalan yang mereka tempuh. Naam. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim tersebut dengan ketinggian yang besar. Tsumma, kemudian kata Syekh, yalzamu min hadza, melazimkan dan mengharuskan pula dari sini, bahwa orang-orang yang sesat tersebut lebih mengetahui daripada Allah apa yang mestinya berhak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa lebih alim, mereka merasa lebih pintar daripada Allah. Ya Allah, ini yang pantas untukmu dari nama dan sifat. Kenapa demikian barakallahu fikum? Li'annahum nafau anhu ma asbatahu li nafsi. Karena mereka menafikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkannya untuk dirinya. Berarti Allah tidak tahu sifat keagungan yang pantas untuk diri Allah, dan mereka merasa lebih, merasa berilmu untuk menetapkan sesuatu itu sebagai sifat kesempurnaan, sebagai sifat yang bagus bagi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Maka kata Syekh, wa ayyu dhalalin a'zamu min hadza. Kesesatan apa yang lebih besar daripada kesesatan ini? Wa ayyu jur'atin 'ala Allahi a'zamu min hadhil jur'ah. Dan kelancangan yang mana terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar daripada kelancangan ini? Nah. Fa ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum. Wa yalzamu min dhalik, dan mengharuskan pula dari ini. Di samping kelancangan dan kejahatan yang besar yang mereka lakukan yang telah kita sebutkan tadi, ayyakunu a'lama billahi min rasulillah, mereka lebih berilmu daripada Rasulullah tentang Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kita tahu, na'am, aqidah seorang mukmin, aqidatu ahli sunnati wal jamaah, bahwa manusia dan makhluk yang paling tahu tentang Allah, tentang nama dan sifat-sifat Allah adalah siapa? Para rasul. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam telah menetapkan nama dan sifat yang agung bagi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka, na'am, kemudian menafikannya, meniadakannya, kemudian berkata bahwa sifat ini tidak pantas bagi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ayyu dalalin a'zamu min hadzal dalal? Kesesatan apa yang lebih besar daripada kesesatan ini? Law kanu yaqilun, sekiranya mereka adalah orang-orang yang berakal. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa orang-orang sesat dan orang-orang jahil tersebut lebih merasa berilmu tentang Allah daripada diri Allah sendiri? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha ayat 110, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan mereka tidak mampu atau ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah Jalla Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, kata Syekh, innal ladzi hamala al-jahmiyah wa atba'ahum au al-jahmiyah wa atba'uhum, yang mengantarkan dan mendorong orang-orang Jahmiyah dan pengikut-pengikutnya di dalam menafikan, na'am, ana ulangi, innal ladzi hamala al-jahmiyah wa atba'ahum ala nafi sifatillahi azza wa jalla huwa jahluhum billah wa su'u afhamihim. Yang mengantarkan atau mendorong orang-orang Jahmiyah dan pengikutnya di dalam menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kejahilan mereka tentang Allah. Itu yang mendorong mereka, yang menyebabkan mereka menafikan sifat bagi Allah Jalla Subhanahu wa taala. Di samping kejahilan mereka juga su'u afhamihim, jeleknya pemahaman mereka, jeleknya pemahaman mereka. Tatkala mereka menyangka bahwasanya yalzamu min isbati hadhihi sifat, bahwa melazimkan dari menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, itu melazimkan dan mengharuskan adanya tasbih. Ini sangkaan mereka, bahwa menetapkan nama atau sifat bagi Allah itu mengharuskan adanya tasbih, keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sehingga kata mereka, barakallahu fikum, jika engkau menetapkan sifat tangan bagi Allah, bahwa Allah memiliki tangan, berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, serupa. Kalau engkau menyatakan bahwasanya Allah memiliki mata, maka berarti mata Allah itu sama dengan mata makhluknya. Kalau engkau menetapkan adanya sifat pendengaran bagi Allah, maka pendengaran Allah itu sama dengan pendengaran makhluknya. Inilah jeleknya dan rusaknya pemahaman yang ada pada mereka. Karena mereka melazimkan dan mengharuskan penetapan sebuah sifat, maka itu adalah mengandung makna unsur keserupaan sifat tersebut dengan sifat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh hafizahullah taala, li'annahum yaruna hadhihi sifat fil makhluqin, karena mereka memandang sifat-sifat itu ada pada makhluk. Allah dikatakan memiliki sifat melihat, manusia juga punya sifat melihat, ya berarti sama kalau begitu. Dan mereka tidak membedakan sama sekali antara sifat al-khaliq dengan sifat al-makhluq. Dan mereka tidak memahami dari sifat al-khaliq, dari sifat Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang mereka fahami dari sifat-sifat makhluk. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Seandainya mereka tahu, kata Syekh, bahwasanya sifat Al-Khaliq itu adalah sifat yang memang khusus baginya, sesuai pula dengan keagungan dan kemuliaannya. Sementara sifat makhluk adalah sifat yang juga khusus bagi makhluk tersebut, sesuai dengan kadar kekurangan yang ada pada makhluk. Nah, masing-masing memiliki kekhususan. Allah punya sifat, dan sifat itu khusus bagi Allah Jalla wa'ala, yang sesuai dan pantas dengan keagungan dan kemuliaannya. Dan makhluk pun memiliki sifat khusus yang sesuai dengan kadar kelemahan yang ada pada makhluk tersebut. Dan tidak ada sama sekali tasyabuh. La tasyabuha baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Tidak ada keserupaan sama sekali antara sifat Al-Khaliq, Rabbul Alamin, dengan sifat makhluknya. Sebagaimana barakallahu fikum, la tasyabuha baina dzatil makhluk au dzatil khaliq wa dzawatil makhlukin. Sebagaimana tidak ada juga keserupaan antara zat Allah dengan zat makhluknya. Sehingga tanyakan mereka, apakah engkau berani untuk menyatakan bahwasanya zat makhluk, badannya makhluk ini, itu sama dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu dia tidak akan berani menyatakan sama antara zat Allah dengan zat makhluknya. Lantas kenapa kemudian harus ditolak tentang adanya perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya? Nah, sehingga betapa rusaknya dan jeleknya pemahaman yang ada pada mereka. Oleh karena itu, ikhwan fillah azzakumullah, sekali lagi Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kata Syekh Al-Fauzan, fa'athbata li nafsihi as-sam'a wal basar. Allah menetapkan untuk dirinya sifat mendengar dan sifat melihat. Wa nafa anhu musyabahatal asya, namun Allah menafikan keserupaannya dengan apapun. Fadalla dzalika, maka itu menunjukkan bahwasanya penetapan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melazimkan, tidak mengharuskan adanya al-musyabahah, adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Inilah, kata Syekh, wahada huwal asal, inilah dasar dan pokok. Yang di atas dasar dan pokok inilah ahlu sunnati wal jamaah berjalan di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menetapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya tanpa mentamsil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa nazzahuhu amma nazzaha an nafsihi anhu bila ta'til. Dan mereka pun mensucikan dari Allah apa-apa yang Allah sucikan, nafikan untuk dirinya dari sifat-sifat aib dan kekurangan, bila ta'til, tanpa kemudian menolak nama dan sifat-sifat tersebut. Adapun orang-orang Jahmiyah dan murid-muridnya dari kalangan Mu'tazilah wal Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah, maka mereka membangun madhab mereka di atas asal dan pokok yang batil, yang mereka meletakkan akidah atau pokok-pokok tersebut dari diri mereka sendiri, yaitu bahwasanya menetapkan sifat itu mengharuskan adanya tasybih. Naam, sehingga kemudian mereka pun berupaya, barakallahu fikum, imma dengan mentakwilnya dari zahirnya atau menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tanpa mau menetapkan makna sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dan inilah mazhab at-tafwid atau al-mufawwidah. Naam, termasuk di antara sekian banyak penyimpangan yang ada pada Hasan al-Banna, dari sekian banyak mukhalafat di dalam memahami asma wa sifat, dia terjatuh ke dalam madhab al-mufawwidah. Naam. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh, pembahasan atau bab yang berikutnya, ar-raddu 'alal munharifina an manhajis salaf fi asma'illahi wa sifatihi minal musyabbihah wal mu'attilah. Arad, bantahan. Nah, kita sudah tahu bagaimana madhab ahli sunnah dalam memahami asma' wa sifat, dan bagaimana madhab al-jahmiyah dan pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, di dalam memahami asma' wa sifat. Sekarang kita akan bantah. Ar-raddu 'alal munharifin, bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang. An manhajis salaf, dari manhajus salaf, fi asma'illahi wa sifatih, di dalam nama dan sifat-sifat Allah. Minal musyabbihah wal mu'attilah, dari kalangan ahlu tashbih yang menyerupakan, wal mu'attilah, dan orang-orang yang menolak nama dan sifat-sifat Allah jalla wa'ala. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, al-munharifuna an manhajis salaf fi asma'illahi wa sifatihi ta'ifatani. Orang-orang yang menyimpang dari manhajus salaf di dalam nama dan sifat Allah itu ada dua kelompok. Yang pertama dinamakan al-musyabbihah, dan kelompok yang kedua dinamakan al-mu'attilah. Yang pertama apa tadi? Al-musyabbihah. Dan yang kedua? Al-mu'attilah. Kemudian kata beliau merinci, menjelaskan, fa'ammal musyabbihatu, adapun al-musyabbihah, fashabbahu Allah bi-khalqih. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Waja'alu sifatihi min jinsi sifatil makhlukin. Dan mereka menjadikan sifat Allah dalam jenis sifat makhluknya. Sifat Allah disamakan dengan sifat makhluknya. Walidhalika summu bil musyabbihah. Atas dasar itu, maka mereka dinamakan dengan al-musyabbihah. Al-musyabbihah ini adalah gelaran bagi orang-orang yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kata Syekh, yang pertama kali mengucapkan ucapan seperti ini adalah Hisham ibnul Hakam Ar-Rafidhi. Hisham ibnul Hakam Ar-Rafidhi, seorang Rafidah, seorang Syiah Rafidah. Wabayan ibnu Sam'an At-Tamimi, dan Bayan ibnu Sam'an At-Tamimi, yang kepadanya lah Bayan ibnu Sam'an At-Tamimi itu disandarkan mazhab al-Bayaniyah min ghaliyati Syiah, dari kalangan Syiah yang ekstrim. Sama-sama Syiah, Rafidah itu juga Syiah yang ekstrim. Maka barakallahu fikum, al-musyabbihatu, mereka ini di dalam menetapkan sifat bagi Allah itu berlaku ghulu. Apa itu ghulu? Berlebih-lebihan. Lah, sikap ghulu yang mereka tampakkan adalah sampai mereka memasukkan dalam kategori nama dan sifat Allah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya nafikan Naam. Yang tidak sesuai bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kekurangan. Dan termasuk dari mereka pula adalah Hisham bin Salim al-Jawaliqi wa Daud al-Jawaribi. Naam. Kita juga baru kenal nama-nama ini. Namun ini bukan hal yang asing di kalangan para ulama yang mereka mendalami sekian banyak kutubus sunan, kitab-kitab sunnah, dan mereka pun mendalami dan menggali berbagai macam kitab-kitab yang batil dari kalangan ahlul batil. Dan para pencetus-pencetus kebatilan ini dikenal dan diketahui oleh para ulama. Ikhwan fi din a'zakumullah. Sungguh kata Syekh Al-Fauzan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan di dalam kitabnya musyabahatahu li khalqi, keserupaannya dengan makhluknya. Wa naha an darbil amthali lahu, dan Allah melarang untuk menyebutkan permisalan yang sesuai antara Allah dengan makhluknya. Faqala ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Wa fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain Allah menyatakan dalam surah Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Allah juga menyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun yang setanding, yang setara dengan Allah. Dan Allah juga menyatakan dalam ayat yang lainnya, fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian membuat permisalan-permisalan untuk Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ini difahami. Difahami bahwasanya Allah telah menafikan, Allah telah meniadakan unsur keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Nah, sehingga faman syabbaha sifatillahi bi sifati khalqih, siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, lam yakun 'abidan lillahi fil haqiqah, maka hakikatnya dia bukan seorang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa innama ya'budu wasanan, namun dia hanya menyembah sebuah berhala. Sawwarahu lahu khiyaluhu, yang digambarkan oleh khayalan-khayalannya. Naam, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Nuniyah beliau, yaitu bait-bait syair. Naam, syair-syair yang diakhiri dengan huruf nun dinamakan dengan An-Nuniyah. Lasna nushabbihu wasfahu bisifatina, innal musyabbiha 'abidul awsani. Kalla wala nukhlihi min awsafihi, innal mu'attila 'abidul buhtani. Naam. Ikhwan fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh al-Imam Nu'aim bin Hammad Syekhul Bukhari rahimahumullah, Al-Imam Nu'ain bin Hammad, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Wa man nafa ma wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu faqad kafar. Dan barang siapa yang menafikan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulnya untuk Allah, faqad kafar, maka sungguh dia pun telah kafir. Walaysa fima wasafallahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu tashbihun. Dan tidak ada dari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adanya tasybih, adanya keserupaan. Kemudian yang kedua, Wa ammal mu'attilah, adapun mu'attilah. Siapa mereka al-mu'attilah? Kata Syekh, fahum alladzina nafau 'anillahi ma wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu min sifatil kamal. Yaitu mereka-mereka yang menafikan dari Allah, meniadakan dari Allah apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau disifatkan untuk Allah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat kesempurnaan. Lah, apa yang kemudian mendorong dan mengantarkan mereka kepada sikap at-ta'til ini tadi? Za'imina, karena mereka menyangka anna isbataha yaqtadi at-tashbih wa at-tajsim, bahwa menetapkan nama dan sifat bagi Allah, naam, menetapkan sifat bagi Allah itu menuntut adanya tasybih, keserupaan, dan tajsim, adanya wujud yang sama dengan makhluknya. Naam. Sehingga madhabu at-ta'til, madhab ta'til ini, penolakan ini diambil dari muridnya orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Dan yang pertama kali seorang yang dikenal dengan madhabu ta'til dalam Islam adalah Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'ad ibn Dirham. Kemudian madhab yang batil ini, madhabu at-ta'til ini, diambil dan diwarisi dari Ja'ad ibn Dirham oleh Jaham bin Safwan, dan dialah yang menyebarkan faham yang sesat ini. Naam. Dan kepada dialah Jaham bin Safwan dinisbahkan penamaan Al-Jahmiyah. Kemudian berpindah lagi turun-temurun madhabu Al-Jahmiyah kepada Al-Mu'tazilah, dan berikutnya kepada orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah. Kata Syekh, fahadihi asanid madhabihim, maka inilah sanad dari madhab mereka. Tarji'u ilal yahud wassabi'ina wal musyrikin wal falasifah. Yang pertama kali memunculkan adalah kaum musyrikin. Naam. Sebagaimana dulu pernah kita jelaskan. Wa idza qila lahumur rahmanu qalu wa mar rahman? Kalau dikatakan kepada mereka ar-rahman, mereka menyatakan siapa itu ar-rahman? Naam. Mereka menolak sifat ar-rahman, bukan menolak Allah. Mereka orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki. Namun mereka menolak sifat ar-Rahman bagi Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka itu asanatnya. Kaum musyrikin. Kemudian barakallahu fikum, diwarisi oleh orang-orang Jahmiyah. Al-Jahmiyah mewariskan faham itu kepada Mu'tazilah. Kemudian Al-Asyairah mewarisinya dari kalangan orang-orang Mu'tazilah. Wahum fi hadat ta'til mutafawitun, dan mereka dalam penolakan nama dan sifat-sifat Allah itu bertingkat-tingkat. Kesesatan masing-masing mereka ini bertingkat-tingkat. Maka orang-orang Jahmiyah itu menafikan seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Itu orang-orang Jahmiyah. Menafikan, menolak nama dan sifat bagi Allah sekaligus. Adapun Mu'tazilah ingin tampil lebih moderat. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi nama itu adalah nama yang kosong dari sifat. Sehingga orang-orang Jahmiyah, mereka tidak mengakui nama As-Sami' Al-Basir, Naam, Ar-Rahim, Al-Ghafur, tidak ada sifat-sifat atau nama-nama ini tadi. Menolak nama sekaligus sifat. Tetapi orang-orang Mu'tazilah ingin tampil lebih moderat dan lebih jenius. Dengan cara apa? Menetapkan nama tetapi menolak sifat. Bagaimana gambarannya? Kalau dikatakan Allahu Sami'un bila sama. Allah itu maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allahu Basirun bila basar. Allah itu maha melihat tetapi tidak punya penglihatan. Allahu Alimun bila ilmin. Allah maha mengetahui tapi tidak punya ilmu. Ini orang-orang Mu'tazilah. Kemudian yang berikutnya, wal asyairah yuthbitun al asma. Orang-orang asyairah menetapkan nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sab'a sifatin faqat. Adapun sifat, mereka menetapkan bagi Allah namun tidak keseluruhan sifat. Sebagaimana kita katakan barakallahu fikum, bahwa semua nama-nama Allah itu mengandung apa? Mengandung sifat. Semua nama-nama Allah itu mengandung sifat. Tetapi orang-orang Asy'ariyah yang didirikan oleh siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, yang beliau telah bertobat dari pemahaman menyimpang dari madhab Asy'ariyah. Namun yang sangat disayangkan adalah Naam, orang-orang yang mewarisi madhab Asy'ariyah dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala masih tetap berpegang teguh dan bersisih Naam kukuh dengan apa yang mereka dapatkan dari pemahaman menyimpang tersebut, yang pendirinya sendiri telah bertaubat darinya dan menjelaskan rujuknya dari kesalahan dan kesesatan tersebut. Mereka menetapkan barakallahu fikum sab'a sifatin faqat, hanya 7 sifat, yaitu al-ilmu wal-hayatu wal-qudratu wal-iradatu was-sam'u wal-basar wal-kalam. Sifat ilmu, berilmu, wal-haya maha hidup, wal-qudrah maha kuasa, wal-iradah maha berkehendak, was-sam'u mendengar, wal-basar melihat, wal-kalam dan berbicara. وَيَنْفُونَ بَقِيَّةَ الصِّفَاتِ, dan mereka menafikan, meniadakan semua sifat-sifat yang lainnya. Naam. Dan entah siapa barakallahu fikum yang kemudian mengembangkan 7 sifat ini menjadi sifat 20 yang banyak didendangkan dalam bentuk nasyid. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar, apa lagi? Ana dulu hafal dulu waktu sebelum kenal dakwah ahli sunnah, dulu hafal karena sering dicorong di pondok itu. Naam barakallahu fikum, disetelkan dulu. Naam. Dan ini sama, menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat yang lainnya. Wa syubhatul jami', syubhat dari keseluruhan ini, fima nafauhu minas sifat, dari apa yang mereka nafikan dari sifat adalah anna isbataha yaqtadi at-tashbih wa at-tajsim bi za'mihim, bahwa menetapkan nama atau menetapkan sifat bagi Allah itu menuntut dan mengharuskan adanya unsur keserupaan menurut anggapan mereka. Nah, sehingga langkah yang kemudian mereka tempuh setelah menyatakan bahwasannya menetapkan sifat bagi Allah menuntut adanya unsur keserupaan, maka mereka kemudian menafikannya. Kenapa mereka menafikan atau menolak sifat itu bagi Allah? Karena mereka ingin mensucikan Allah dari unsur keserupaan dengan makhluknya. Mereka beriman. Ya, dengan ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Mereka beriman. Mereka meyakini tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Nah, sementara menurut mereka bahwa menetapkan itu mengharuskan adanya unsur penyerupaan, maka itu pun akhirnya ditolak. Tidak dibaca ayat setelahnya dan tidak diimani ayat setelahnya. Setelah Allah menyatakan laisa kamitslihi syai', memang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Kenapa tidak dibaca ayat atau kalimat setelahnya? Wahuwa as-sami'ul basir. Langsung kemudian mereka menolaknya. Fabarakallahu fikum wa lihada yusammuna ma asbataha au man asbataha musyabbihan, maka ahlu ta'til ini menamai orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan istilah al-musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Dan mauqif mereka, sikap mereka terhadap nas-nas yang ada terkait dengan penetapan sifat bagi Allah, yaitu al-mauqiful awal, mauqif yang pertama, sikap yang pertama, al-imanu bi-alfadhiha wa tafwidu ma'aniha, mengimani lafadznya tetapi menyerahkan maknanya kepada Allah. Bi ayyaskutu an tafsiriha, dan mereka diam dari tafsirnya. Wa yufawwiduhu ila Allah, dan mereka menyerahkannya kepada Allah. Ma'ana fi dilalatiha ala syai'in minas sifat, dengan menafikan penunjukan yang disebutkan oleh sifat tersebut. Wa sammu hadhihi at-tariqata tariqata salaf, dan mereka menyatakan metode ini adalah metode salaf. Wa qalu hiyal aslam, itulah yang lebih selamat. Jadi jangan terheran, jangan terpukau dan tertipu serta terpedaya kalau mereka menyatakan bahwa madhab kita di dalam menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah madhabus salaf. Apa itu madhabus salaf yang mereka maksud? Madhabu at-tafwid. Naam, menetapkan, mengimani, meyakini lafadznya, tetapi maknanya diserahkan kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ini, naam barakallahu fikum, madhab yang batil. Al-mauqifus tsani. Kemudian sikap yang kedua adalah sikap mereka terhadap nas-nas yang menyebutkan penetapan sifat bagi Allah, sarfu hadhihi an-nusus an madluliha ila ma'anin ibtada'uha, memalingkan nas-nas ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut kepada makna-makna yang mereka ada-adakan sendiri. Wa hadza ma yusammunahu bi tariqati ta'wil, dan ini yang mereka namakan dengan metode ta'wil. Wa sammauha tariqatal khalaf, dan mereka menamainya dengan tariqah atau metode khalaf. Kalau tadi salaf, ini metode khalaf. Lah terus bagaimana mereka memberikan hukum terhadap metode khalaf ini? Qalu, mereka menyatakan hiyal a'lam wal ahkam, itulah yang lebih alim, lebih berilmu dan lebih bijaksana. Ikhwan fi din azakumullah, lalu kemudian kata Syekh, waraddu ala syubhatihim an naqul, dan bantahan terhadap syubhat mereka kita menyatakan, insyaallah kita sebutkan setelah beberapa menit istirahat. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.